siang yang dulu melanda. Hampir ku dihanyutkan olehnya. Rupanya ternyata diikat, disatukan. Usang bercinta sudah lama bertahta. Antara kita sama berkorban. Kini kita bersatu bersama. Tak mungkin lagi dapat dipisahkan. Bersyukur kita sama. Tak mungkin lagi dapat dipisahkan.